kelulusan yang perlu dimulai orang takbir ketika sudah duduk. Ya sujud, angkat kepala, diam begitu duduk, Allahu Akbar. Posisi kamu duduk bukan takbir. Posisi kamu duduk membaca doa di antara dua sujud. Takbirmu itu ketika angkat kepala menuju posisi duduk. Sama pula, walaupun agak beda sih, dari berdiri turun ke sujud. Yang sunnah, ini suka dilalaikan imam terutama, yang sunnah diucapkan bebarengan dengan turunmu ke sujud. Kamu posisi sekarang berdiri menuju sujud, maka kamu ucapkan Allahu Akbar sampai kamu sujud. Begitu pula ini tadi, dari kamu sujud naik kepala, angkat kepala sampai duduk. Sebagian berdalil maunya mereka supaya tidak dibarengi makmum, maka kita akhirkan takbirnya supaya makmum ngikuti nanti. Begitu kita sudah sujud, dekat sujud, baru begitu imamnya mau sujud, Allahu Akbar, baru imam makmumnya ngikuti. Ini dalil akal-akalan namanya, bukan nas. Akal mereka saja enggak benar. Bagaimana kamu memperdulikan sahnya sholat makmum sementara sholat kamu sendiri enggak benar? Enggak boleh. Yang disunahkan Rasul SAW, kamu baca semenjak kamu berdiri. Adapun makmum, Rasulullah ingatkan, dan sahabat begitu melakukannya. Mereka tidak bergerak sampai mereka melihat dahi Rasul nempel di bumi, baru mereka pada turun sujud. Sebelum Rasul meletakkan dahinya di bumi, mereka tetap berdiri. Mereka lihat, mereka tunggu. Allahu Akbar, beliau sujud, baru mereka pada turun sujud. Ini yang pertama, perpindahan dari sujud ke duduk. Yang kedua perkara, duduk di antara dua sujud. Perkara ini penting agar terbedakan dengan pernyataan sebagian bahwa perkara yang ada dalam hal ini hanya duduk di antara dua sujud saja. Perkaranya hanya duduk di antara dua sujud, tidak benar. Perkaranya ada dua. Ada duduk di antara dua sujud, ada angkat kepala dari sujud ke duduk. Dari mana bedanya? Bedanya begini. Sekarang kamu sujud. Kamu baca doa sujud, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la. Kamu ingin baca 5 kali misalnya. Begitu 2 kali, 3 kali misalnya kamu dengar suara jatuh. Kamu khawatir anak kamu atau apa kan? Karena kaget kamu angkat kepala. Allahu Akbar. Ternyata enggak ada apa-apa, misalnya cuma kursi jatuh misalnya. Tapi sekarang kamu sudah mengangkat kepala ke posisi duduk. Di sini tampak perbedaannya. Bagi yang mengatakan bahwa permasalahan di sini hanya duduk di antara dua sujud, sah perbuatan sholat orang ini. Sah, karena dia sudah melakukan duduk di antara dua sujud. Tapi pendapat yang rajih, yang benar, enggak boleh di sini. Kenapa? Karena kamu enggak niat angkat kepala untuk posisi duduk di antara dua sujud. Kamu enggak niat angkat kepala. Cuman karena kamu kaget, seperti otomatis angkat kepala. Ya Allah, ada apa ini? Beda kan orang niat memang Allahu Akbar, niat mengangkat kepalanya dari posisi sujud ke duduk. Dan itu wajib di dalam sholat, mengangkat kepala. Makanya Rasul katakan kepada orang ini, tumarfa hatta tatmainna jalisan. Ada dua. Kemudian rafa', angkat kepalamu dari sujud. Satu, hatta tatmainna jalisan, sampai kamu tenang dalam posisi duduk. Ada berapa perkara berarti? Dua. angkat kepala dan duduk. Gak cukup hanya duduk saja. Ya, perbedaannya tadi kalau ada kasus seperti tadi misalnya, karena orang yang angkat kepala dengan karena kaget, gak ada niat dia sebetulnya untuk angkat. Gak boleh, gak teranggap. Dan itu yang benar. Karena ada dua masalah yang harus dia lakukan. Mengangkat, yang dimaksud mengangkat ya dengan niat. Memang kamu selesai membaca 5 atau 7 kali dikir sujud atau doa sampai puas kamu dalam sujudmu, lalu kamu niat angkat Allahu Akbar, itu berarti ngangkat kepala seperti yang Rasul perintahkan. Nah, sementara yang kaget tadi kan gak ada niat angkat, karena dia kaget, suara apa ini. Itu yang berkenaan dengan sabda Rasul, "Kumarfa' hatta tatmainna jalisan." Hatta tatmainna jalisan. Sampai kamu tenang duduk di antara dua sujud, ini umum yang fuqaha sebutkan menunjukkan sahnya duduk di antara dua sujud dengan posisi apapun. Sahnya duduk di antara dua sujud dengan posisi apapun. Karena Rasul hanya katakan yang penting kamu tenang duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisinya? Terserah. Bisa kamu dengan iftirash seperti tasyahud awal, kamu tegakkan telapak kananmu, telapak kaki kanan, kamu duduk di telapak kaki kiri. Atau mungkin kamu tawarruk, kamu duduk di antara, kamu tegakkan telapak kaki kananmu dan kamu masukkan telapak kirimu ke sebelah kanan, kamu duduk di bagian, maaf, pantat bagian kiri. Kamu duduk seperti tasyahud akhir. Atau mungkin orang duduk dalam keadaan ika, menegakkan kedua tumitnya dan dia duduki di antara dua tumitnya itu. Dia duduk di antara dua tumit. Demikian umum yang Rasul sebutkan di dalam hadis. Tetapi sunnah menunjukkan dari hadis-hadis yang lain, duduk di antara dua sujud ada dua sifatnya. Yang pertama sifat iftirash tadi, dengan kamu menduduki telapak kaki kirimu seperti tasyahud awal. Atau sifat yang kedua dengan ika'a. Terkadang Rasul lakukan itu, kata Ibnu Qayyim, dengan menegakkan dua tumitmu dan kamu duduki di antara, kamu duduk di antara dua tumit itu. Kedua-duanya tegak begini. Kamu duduk di situ. Terkadang Rasul lakukan ini, terkadang Rasul lakukan itu. Dan perlu diketahui bersama oleh kita, sunnah yang datang begini dan datang begitu hendaknya dilakukan semuanya. Karena Rasul contohkan beginian, maka yang baik bagi kita yang melakukan semuanya. Terkadang kita lakukan ini, terkadang kita lakukan itu, sehingga semua sunnah yang ada yang Rasul contohkan teramalkan semuanya. Hadis juga menunjukkan bahwa sujud 2 kali dalam tiap rokaat itu rukun di dalam sholat. sujud dua kali dalam tiap rakaat itu rukun di dalam sholat, sehingga kalau dia lupa dari salah satu sujudnya, hanya sujud sekali di rakaat pertama atau kedua, lalu setelah salam dia lakukan sujud sahwi, itu tidak mencukupi. Karena sujud sahwi hanya mencukupi kalau dia meninggalkan amalan yang wajib di dalam sholat. Adapun rukun harus dia lakukan, gak bisa tertutupi, gak bisa tertambal hanya dengan melakukan sujud sahwi. Ini karena dua sujud merupakan rukun di dalam tiap rakaat sholatnya. Itu beberapa faedah yang tersebutkan di dalam hadis. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam. Kabarnya, selamat datang.